Qiyas. Definisi, qiyas secara bahasa berarti takdir, membandingkan, dan musawah, penyamaan. Secara istilah berarti taswiyatu far'in bi aslin fi hukmin li'illatin jami'atin bainahuma. Penyamaan suatu cabang dengan pokok dalam suatu hukum karena adanya ilah atau sebab yang menyatukan atau mengumpulkan keduanya. Al-far' al-maqis yang dikiaskan. Al-asl al-maqis alaih yang dijadikan acuan kias. Al-hukum sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil syar'i, baik wujub, tahrim, sihah, fasad, atau selainnya. Illah, makna yang menyebabkan adanya hukum asal. Empat unsur ini merupakan rukun qiyas. Qiyas adalah salah satu dalil yang menjadi dasar tetapnya hukum-hukum syar'i. Qiyas sebagai dalil syar'i ditetapkan oleh Alkitab, As-Sunnah, dan ucapan-ucapan para sahabat. Di antara dalil-dalil dari Alkitab adalah sebagai berikut. Yang pertama, firman Allah Ta'ala, Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizan. Allah lah yang menurunkan kitab dengan membawa kebenaran dan menurunkan neraca keadilan. Quran Surat Ash-Shura ayat 17. Mizan adalah alat untuk menimbang dan untuk melakukan kias perkara-perkara. Yang kedua, firman Allah Ta'ala, kama badana awwala khalqin nu'iduh. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 104. Yang ketiga, firman Allah Ta'ala, wallahu alladhi arsala riyaha fatuthiru sahaban fatusnahu ila baladim mayyitin fa'ahyayna bihil arda ba'da mautiha kadzalikan nusyur. Dan Allah lah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, maka kami halau awan itu ke suatu negeri yang mati, lalu kami hidupkan bumi setelah matinya dengan hujan itu. Demikianlah kebangkitan itu. Quran Surat Fatir ayat 9. Maka Allah menyamakan penciptaan ulang dengan penciptaan pada awal mula, dan menyamakan hal menghidupkan orang mati dengan hal menghidupkan bumi yang mati. Ini adalah qiyas. Di antara dalil-dalil dari As-Sunnah adalah sebagai berikut. Yang pertama, sabda beliau SAW kepada seorang wanita yang bertanya kepada beliau tentang puasa untuk ibunya setelah ibunya meninggal. Ara'aiti laukana ala ummiki dainun faqadaitihi akana yu'addi zalika anha? Qalat na'am. Qala fasumi an ummik. Bagaimana pendapatmu jika ibumu itu mempunyai hutang, lalu kamu melunasinya? Bukankah pelunasan yang kamu lakukan itu telah membayarkan hutangnya? Wanita itu menjawab, ya. Beliau SAW bersabda, kalau begitu, berpuasalah untuk ibumu. Yang kedua, bahwasanya ada seorang laki-laki mendatangi Nabi SAW lalu berkata, ya Rasulullah, ulidali gulamun aswadu, faqala hallaka min ibili? Qala na'am. Qala ma alwanuha? Qala humrun. Qala hal fiha min awraq? Qala na'am. Qala fa anna dhalik? Qala la. Allahu naza'ahu irqun. Qala fala'alla banaka naza'ahu irqun. Wahai Rasulullah, saya mendapatkan anak laki-laki berkulit hitam. Beliau bertanya, apakah kamu mempunyai unta? Dia menjawab, ya. Beliau bertanya, apa warnanya? Dia menjawab, merah. Beliau bertanya, apakah di antara unta-unta itu ada yang berwarna abu-abu? Dia menjawab, ya. Beliau bertanya, dari mana warna itu? Dia menjawab, mungkin berasal dari asal keturunannya. Beliau bersabda, mungkin juga warna kulit anakmu berasal dari asal keturunannya. Demikianlah semua permisalan yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah menjadi dalil adanya qiyas, karena di dalamnya terdapat anggapan sesuatu berdasarkan sesuatu yang sepadan dengannya. Di antara dalil-dalil dari ucapan-ucapan sahabat adalah sebagai berikut. Dalam surat Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab kepada Abu Musa Al-Asy'ari tentang penetapan hukum disebutkan. Kemudian pemahaman dan pemahaman tentang yang ditunjukkan oleh dalil yang ada padamu yang tidak terdapat dalam Alkitab dan As-Sunnah. Kemudian kiaskan perkara-perkara itu menurutmu dan ketahuilah permisalan-permisalannya. Kemudian sandarkan hal itu kepada yang kamu anggap paling dicintai oleh Allah dan lebih mirip kepada kebenaran. Ibnul Qayyim berkata, ini adalah surat yang sangat agung yang diterima para ulama dengan sepenuh hati. Al-Muzani menceritakan bahwa para fuqaha pada zaman sahabat sampai zamannya telah bersepakat bahwa sesuatu yang sepadan dengan kebenaran adalah kebenaran dan sesuatu yang sepadan dengan kebatilan adalah kebatilan. Dan mereka menggunakan kias dalam bidang fikih pada seluruh hukum.